Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu kelompok tawabi, ya, yaitu kelompok kedudukan kata dalam kalimat yang i'rabnya mengikuti apa yang dijelaskan, ya. Jadi kalau beda dengan fa'il yang wajib marfu, maf'ul bi wajib mansub. Tapi kalau tawabi ini tidak ada i'rab mutlaknya, ya, karena ia mengikuti, makanya disebut dengan tawabi, ya, para pengikut, ya. Kalau yang dijelaskan itu marfu, maka ya marfu, yang dijelaskan majrur ya majrur, yang dijelaskan mansub ia juga mansub. Sebelumnya kita telah membahas kelompok tawabi yang pertama, yaitu na'at, yaitu sifatnya, ya. Maka yang kedua ini kita akan mempelajari tentang ataf, ya. Ataf dan maftub, yaitu tentang kata sambung, ya. Jadi dalam bahasa Arab, ya, ketika kita ingin menyambungkan dua kata, kita bisa menggunakan huruf ataf, ya. Dan huruf ataf ini ada 10, ya. Yang pertama wa, yang artinya dan. Kemudian yang kedua fa, artinya maka. Kemudian yang ketiga summa, yang artinya kemudian. Kemudian au, atau. Kemudian am, ataukah. Jadi kalau au itu atau, kalau am itu ataukah, bertanya, ya. Kemudian imma, ada kalanya. Kemudian bal, bahkan. Kemudian la, ini tidak bisa juga, ya. Kemudian lakin, akan tetapi. Dan yang terakhir hatta. Tapi hatta ini sangat jarang digunakan, ya, di dalam kalimat sehari-hari, ya, sebagai huruf atop. Yang sering itu, yang paling sering dari ke 10 huruf atop ini yang sering digunakan itu huruf wa dan au, ya. Wa, dan au, atau, ya. Jadi saya ulangi, ada 10 huruf atop: al-wau, wal-fa'u, wa-summa, wa-au, wa-am, wa-imma, wa-bal, wa-la, wa-lakin, wa-hatta, fi ba'dil mawadi. Al-wau, wa, fa, wal-fa'u, fa, kemudian summa, kemudian au, kemudian am, kemudian imma, kemudian bal, kemudian la, kemudian lakin, dan hatta. Tapi kita, sementara kita acuhkan dulu yang hatta, ya, karena jarang digunakan. Contoh huruf atop, misalkan koma Zaidun wa Ahmadu, ya. Zaid dan Ahmad telah berdiri, ya. Wau ini disebut dengan huruf atop. Kemudian Ahmadu disebut dengan maktuf, ya, yang dihubungkan karena Ahmad ini diatofkan ke Zaid, ya. Maka Zaid ini disebut dengan maktuf alaihi. Jadi koma Zaidun wa Ahmadu, karena Ahmadu maktufnya kepada Zaid, maka ia mengikuti Zaid. Karena Zaid di sini marfu, ya, Zaidun, maka Ahmadu pun wajib marfu. Koma Zaidun wa Ahmadu. Kalau Zaidnya mansub, maka Ahmadnya pun harus mansub. Contohnya, ra'aitu Zaidan wa Ahmada. Saya telah melihat Zaid dan Ahmad. Ya, ra'aitu Zaidan wa Ahmada. Begitupun ketika Zaidnya majrur, maka Ahmadnya pun harus majrur. Marartu bi Zaidin wa Ahmada. Tapi jangan terkecoh, ya, karena Ahmad ini isim ghair musharid, ketika majrur tetap fathah. Marartu bi Zaidin wa Ahmad wa Ahmada. Contoh lain, misalkan nama yang tidak ghair musharid Mahmud, ya. Qama Zaidun wa Mahmudun. Ra'aitu Zaidan wa Mahmudan. Marartu bi Zaidin wa Mahmudin, ya. Ini merupakan contoh penggunaan huruf atop, ya. Dan kaidah yang berlaku pada huruf atop dan matup yang wajib sama hanya dari si i'rabnya saja, ya, cuma ini aja. Jadi kalau na'at manut kan yang sama dari segala sisi, dari i'rabnya, dari marifatnya, dari jenisnya, dari bilangannya, ini wajib sama. Tapi kalau atop dan matup, yang wajib sama hanya i'rabnya saja. Artinya kalau matup alainya marfu, maka matupnya marfu. Kalau matup alainya mansub, maktufnya mansub juga. Dan bila maktuf alainya majrur, maktufnya majrur juga. Dan tidak ada syarat bahwasannya jenisnya harus sama, ya. Contohnya misalkan ja'a Zaidun wa Fatimatu. Namanya kita ingin ngomong Zaid telah datang dan Fatimah juga telah datang, maka tidak ada paksaan bahwa si Zaid ini harus mu'anas juga, ya. Jadi ja'a Zaidun wa Fatimatu, tidak harus sama. Zaid telah datang, Zaid dan Fatimah telah datang. Dan juga tidak ada syarat bilangannya harus sama, ya. Boleh kita mengatakan Ja'a Zaidun watullabu, ya, Zaid dan para siswa telah datang. Atau Ja'a Zaidun wal muslimuna, Zaid dan kaum muslimin telah datang, ya. Jadi sah-sah saja, karena dalam frasa atop dan ma'tuf yang wajib sama hanya i'rabnya. Jadi kalau ma'tuf alainya marfu, maka ma'tufnya marfu. Adapun dari sisi jenis, dari sisi bilangan, ya, dari sisi ma'rifat nakirahnya, ini bebas-bebas aja tergantung kondisi, ya, yang ingin kita bicarakan. Tayib, supaya lebih jelas, ya, kita akan berikan contoh-contoh penggunaan atab dan ma'tuf, ya. Contohnya kalimat ja'a Zaidun wa Fatimatu au Aisyatu summa nisa'un, ya. Ini sengaja ana buat contoh yang panjang dan variatif. Ja'a Zaidun, Zaid telah datang, wa Fatimatu dan Fatimah juga telah datang, au Aisyatu atau Aisyah. Bisa jadi mungkin yang berbicara ini ragu yang datang ini si Fatimah atau Aisyah. Makanya dikatakan ja'a Zaidun wa Fatimatu au Aisyatu summa nisa'un, kemudian para wanita, ya. Jadi ini menunjukkan urutan. Yang pertama yang datang adalah Zaid dengan Fatimah atau si Aisyah, kemudian para wanita. Ja'a Zaidun wa Fatimatu au Aisyatu summa nisa'un. Zaid dan Fatimah atau Aisyah telah datang, kemudian para wanita. Contoh yang kedua, ra'aitul imama wal muslimina fil masjid. Ra'aitul imama wal muslimina fil masjid. Saya telah melihat imam dan kaum muslimin di dalam masjid, ya. Karena al imama ini mansub, maka muslimina pun mansub. Jadi tidak ra'aitul imama wal muslimuna, tapi ra'aitul imama wal muslimina fil masjid. Dan contoh ini menunjukkan bahwasanya matuf alaih dan matuf tidak harus sama, ya. Imam ini kan mufrad, ya, seorang. Saya melihat sang imam dan kaum muslimin yang mendekat saling. Jadi memang tidak harus sama karena sesuai dengan kebutuhan kita, ya. Tidak bisa dipaksakan harus sama, ya. Karena memang konteks kalimatnya kita kan menjelaskan bahwa saya telah melihat imam dan kaum muslimin di masjid, ya. Tidak bisa dipaksakan imamnya harus jamak. Kemudian contoh yang ketiga, ya, misalkan akaltu khubzan, akalta khubzan amruzan. Kamu telah makan roti ataukah nasi, ya? Akalta khubzan amruzan. Kamu telah makan roti ataukah nasi, ya? Karena khubzan ini, roti ini maf'ul bih, ya, mansub, maka ruzan ma'tufnya harus sama dengan ma'tuf alaih. Karena ma'tuf alaihnya mansub, maka ma'tufnya, ya, juga mansub. Akalta khubzan amruzan, ya. Kamu telah makan roti ataukah nasi. Kemudian contohnya lagi, marartu bitullabi wal mudarrisati. Marartu bitullabi wal mudarrisati, ya. Matupnya mudarrisat, matup alainya tullab, ya. Karena tullabnya majrur bitullabi, maka matupnya juga majrur. Marartu bitullabi wal mudarrisati, ya. Ini juga menunjukkan bahwasanya matupnya boleh jamak muannats salim, sedangkan di sini matup alainya jamak tasir, ya. Karena memang tidak ada persyaratan harus sama. Kemudian yang kelima contohnya, ya, ta'allumu, ya, al-Qur'ani wa sunnati muhimmun wa wajibun, ya. Ta'allumul Qur'ani wa sunnati, mempelajari Al-Qur'an dan sunnah, ya. Qur'an ini, ya, merupakan ma'tuf alainya, ya. Kemudian sunnah ini diatofkan ke Qur'an, ya, karena Qur'annya mudhaf ilaih dari ta'allumu, ya. Ta'allumul Qur'ani, dan karena mudhaf ilaih ini majrur, maka sunnah, ya, karena dimatufkan ke yang majrur, dia juga majrur. Jadi ta'alumul Qur'ani wa sunnati, bukan ta'alumul Qur'ani wa sunnatu atau wa sunnata, ya. Karena ia diatofkan ke Qur'an, sedangkan Qur'an majrur, karena ia menjadi mudhaf ilaih, ya. Muhimmun wa wajibun, ya, penting dan wajib. Muhimmun ini khobar, ya, khobar. Mempelajari Al-Qur'an dan sunnah itu penting dan wajib, ya. Maka muhimmun ini khobar. Kemudian wajibun matuf ke muhim, ya. Dia diatapkan ke penting, ya. Karena mempelajari Al-Quran selain penting dan memang ia wajib. Maka wajibun, karena ia matub ke muhimun yang marfu, wajibun juga marfu. Baik, anda rasa cukup, ya, sampai di sini. Sebelum anda tutup, kesimpulannya untuk atob dan matub yang harus sama hanya i'rabnya, ya. Adapun bilangannya, jenisnya, jumlahnya, marifat dan nakirahnya tidak wajib sama, ya. Insya Allah ini mudah sekali, ya. Baik, anda cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.